Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim. Dan kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar supaya kita sehat. Dengan kita sehat, maka kita akan mendapatkan kenikmatan bisa beribadah dengan baik, dengan penuh kenikmatan. Di antaranya ibadah ta'lim. Namun kalau kita sakit, apalagi terkena wabah, maka bisa menyebabkan dengan itu ta'lim kita terhenti dikarenakan wabah itu ada di antara kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh setiap kita memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk kepada kitab kita bab yang ke-12. Bab tentang husnul ikhtiyaril alim wa taqiruhu wa ta'addubu ma'ahu wa ta'assi bi akhlaqihi qabla talabil ilmi. Bab yang ke-12 berkaitan tentang husnul ikhtiyaril alim. Hendaknya kita betul-betul memilih seorang alim yang akan kita ambil ilmu. Beberapa orang mengatakan ta'lim itu ya kemana-mana, jangan hanya satu ustadz saja. Yang dimaukan oleh mereka kemana-mana, yakni ke semua kelompok, semua aliran, semua faham, itu salah. Syariat kita, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kita untuk memilih orang yang akan kita ambil ilmunya. Jangan kita salah. Karena kalau salah ilmu yang kita ambil, karena kan salahnya kita mengambil ilmu dari orang yang salah, maka akan berakibat salah hasilnya. Urusan duniawi saja jangan serampangan kalau mau belajar tentang ilmu duniawi. Karena ilmu serampangan, sembarangan kau mengambil ilmu, maka akan sembarangan pula hasilnya. Maka tidak akan rapi, tidak akan rajin, tidak akan baik hasilnya kamu. Apalagi urusan agama. Maka bab ini sangat penting. Bab husnul ikhtiyaril alim. Seharusnya setiap kita betul-betul memilih seorang alim yang baik yang akan kita ambil ilmunya. Wa taqiruhu. Bab ini juga memerintahkan kita untuk memuliakannya. Wa ta'addubu ma'ahu, dan beradab dengannya. Wa ta'assibi akhlaqihi, dan bertasbi akhlaqihi, mencontoh akhlaknya. Qabla talabul ilmi, sebelum kita talabul ilmi. Sebelum kita talabul ilmi di depan seseorang, kita pilih dulu siapa orangnya. Kemudian kita lihat adabnya, kita lihat akhlaknya. Karena jangan sampai salah. Orang kadang berilmu tapi adabnya jelek. maka jangan pulang untuk ambil ilmunya. Berilmu dia di atas hak, dan dia pun beradab dengan adab yang baik. Maka barulah kita mengambil ilmu dari orang yang seperti itu. Dibawakan oleh beliau beberapa poin. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana wa ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu." Ini sepertinya sudah pernah ya? Atau belum? Atau lupa? Ya, satu tahun yang lalu ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, man lam yarham saghirana, seorang yang tidak menyayangi yang lebih kecil di antara kita. Uyak wa yuqir kabirana, dan tidak memuliakan orang yang lebih besar, lebih tua di antara kita." Ini tidak termasuk pengikutku, kata Nabi. Tidak termasuk pengikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, seorang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memuliakan yang lebih tua. Ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan dia tidak mengerti haknya seorang yang alim di antara kita. Hadis ini wahai kaum muslimin mengajarkan kepada kita adab. Adab ada tiga hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, terhadap yang lebih muda, lebih kecil umurnya dibandingkan kita. Siapapun dia, adik kita, saudari kita senasab, atau bukan apa-apanya kita. Anaknya saudari kita, anaknya ikhwan, dia lebih kecil. Murid kita, maka adab kita kepada mereka yarham, menyayangi. Kemudian adab yang kedua kepada yang lebih tua. Apa adabnya? Al-yuqar, memuliakan, menghormati. Semata dia lebih tua, maka sikap kita badannya adalah menghormati. Dan yang ketiga, terhadap orang yang memiliki ilmu. Bisa dia lebih muda dari kita, atau bisa dia lebih tua dari kita. Rasul menyebutkan alim, orang yang memiliki ilmu. Harus kita tahu haknya. Haknya ini dimuliakan, dihormati. Kenapa dia dihormati? Kenapa dia dicintai, dimuliakan? Karena ilmu yang dibawanya, ilmu yang ada pada dia. Dia lebih muda. Iya, betul, secara umum dia lebih muda dari. Tetapi secara ilmu dia lebih alim dari. Maka harus kita ketahui haknya dan kita berikan haknya. Kita hormati, kita muliakan. Jangan dihinakan. Karena kita menghinakan ilmu yang ada pada dia, menyepelekannya, berarti kita akan menyepelekan ilmunya. Kadangkala ikhwan, terjadi di tengah-tengah kita, karena kita lebih tua, lebih senior, lebih dulu mengenal dakwah daripada fulan ini, maka kita terhalangi untuk mendapatkan ilmu dari si anak muda ini. Yang disampaikan oleh seorang yang muda ini ilmu, baca kitab, membacakan tafsir atau syarah sebuah hadis, membacakan ucapan para ulama, lebih muda. Karena kita merasa lebih tua dan tidak menghormatinya, maka ada tabir yang menghalangi. Kadangkala tidak mau dengarkan, kadangkala kelewatan dewek, ngomong dewek, Zatnya sedang berbicara, dia seakan-akan ya butuh ning Benora Keton butuh banget. Benora Keton butuh banget, aku bianus ngerti, cuman ora apal dalile. Kadangkala seperti itu. Akibat sikap seperti ini, dia tidak mendapatkan kebaikan dari ustadz yang muda tadi. Dan kalau terjadi sesuatu, dia tidak akan menerima nasihat dari ustadz yang muda tadi. Dikarenakan dia tidak mau memberikan haknya orang yang ada. Maka akan terjadi permasalahan setelah itu. Dan ini sering terjadi di berbagai macam tempat, gesekan antara pengurus dakwah yang lebih dulu mengenal dakwah dengan ustadz-ustadz yang muda. Di mana ustadz-ustadz yang muda ini dipandang oleh dia dengan pandangan yang penuh dengan kelemahan. Ah, bocah wingi. Bocah wingi maksudnya kepripun? Bocah wingi gajah dinggo disit. Karepe kados niku. Lah sing digo jenengan sing liwih disit. Ora bisa ngapa-ngapa dinggo. Paham ini Pak Musi? Dinggo itu ya dipakai untuk ngajar. Jenengan alhamdulillah. Pionir dalam dakwah, lebih awal dalam dakwah. Engkau orang yang terukah, engkau yang mengawali dakwah. Dengan adanya tambahan tenaga yang muda ini, apapun yang dia lakukan dalam dakwah, karena engkau yang memulai, engkau mendapatkan pahala. Sehingga gembira saja engkau seharusnya bersyukur bahkan dakwah ini bisa merebak dan menyebar kemana-mana. Tambahan tenaga ahli ilmi, walaupun dia lebih muda, alhamdulillah. Karena dakwah ini engkau yang memulai. Tidak ada persaingan di sini karena masing-masing mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan rebutan kursi. Ya. Jenengan arep jago nang kene yang ngono ki kursi nganggur terus tuh nih. Nang lagi orang nggo taklim. Ya. Tidak ada. Sehingga masya Allah antum udama awal-awal dalam dakwah mendapatkan pahala terus. Karena mereka-mereka mengenal dakwah karena antum yang menjadi pionir, penggerak awal-awal dalam dakwah. Yang muda-muda ini kita hasung lebih maju lagi, lebih maju lagi. Karena semakin majunya dakwah, semakin kau mendapatkan pahala yang besar. Sehingga tidak pernah orang itu mendapatkan kecewa dalam dakwah. Ketika memang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mumpamanya Allah takdirkan antum sebagai pengurus kemudian karena antum sibuk dengan alamiah akhirnya mundur atau tidak jadi pengurus lagi. Jangan kecewa. Saya dulu pengurus, sekarang tidak. Pahala bagimu akan tetap mengalir. Tidak usah kau malah jadi oposisi. Tahu oposisi? Ya, lawan tanding pengurus yang ada. Saya bikin pengurusan sendiri. Nah, rebutan apa? Wong masing-masing mendapatkan pahala minallah. Tatkala ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Umar bin Khattabi radhiyallahu an. Berkata Umar bin Khattabi radhiyallahu an. Fasadun nasi idha ja'al ilmu min kibali saghir i'tasa alaihi al-kabir. Wasalahun nasi idha ja'al ilmu min kibali al-kabir tabahu alaihi al-saghir. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerusakan manusia itu diakibatkan karena datangnya ilmu dari saghir. Saghir itu kecil. Yang berbeda dengan yang kabir. Kabir itu yang besar. Wasalahun nas, dan baiknya manusia idza jal ilmu, apabila datang ilmu min kibalil kabir, dari orang-orang yang besar, tabau alaihi as-saghir, yang diikuti oleh orang-orang yang kecil. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Anda perhatikan di sini. Umar bin Khattab radhiyallahu an sahabi, seorang sahabat. Sahabat kibar atau sahabat saghir? Kibar beliau. Sahabat yang besar. Di sisi Nabi alaihi wasallam, Umar bin Khattab adalah pembesar. Kalau bahasa kitanya pembesar. Orang yang dekat dengan Rasul yang kedua. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan juga sahabat yang lainnya, hampir kemana-mana Rasul bersama dua orang ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Terlihat kemana-mananya Rasul ditemani oleh dua sahabat ini. Inilah makna kibar, besar, makna pembesar yang ada pada ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saghir, sahabat-sahabat kecil. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, anak-anaknya para sahabat. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup, mereka ini masih anak-anak. Ulam belasan tahun umurnya. Belasan tahun. Kabir lebih alim tentunya daripada saghir. Karena yang kabir ini duduk bersama Nabi sekian tahun. Mendengar dari Nabi sekian banyak. Melihat Nabi dalam beramal sekian lama. Sahabat-sahabat yang besar-besar, yang kibar-kibar, mereka adalah sumber ilmu. Yang saghir mengikuti yang kibar. Abdullah bin Abbas mengambil ilmu dari Zaid bin Thabit. Anas bin Malik mengambil ilmu dari sahabat yang sebelumnya. Anak-anaknya para sahabat belajar ilmu sepeninggal Nabi kepada para sahabat yang besar. Begitu seharusnya dalam mata rantai ilmu. Kita ini sihor, kita ini kecil. Kibarnya kita para ulama yang mendapati ulama sebelum kita. Bisa dipahami? Saya urutkan, para sahabat adalah pembesar dalam hal ilmu agama. Sahabat yang kecil belajar sepeninggal Nabi kepada para sahabat yang besar. Sahabat yang besar meninggal dunia, tua, wafat. Sahabat-sahabat yang dulunya kecil menjadi besar, menjadi tua secara umur dan tua luas secara ilmu. Maka orang yang datang setelah mereka, yakni siapa? Tabi'in. Orang-orang yang lahir sepeninggal Nabi, mereka disebut dengan tabi'in. Tabi'in tidak ketemu dengan Rasul. Tabi'in ketemu dengan sahabat. Maka mereka belajar dengan sahabat-sahabat. Belajar kepada Ibn Abbas, Ibn Umar, kepada Sa'id bin Zaid atau yang lainnya. Belajar. Yang tabi'in tadinya kecil, anak-anak, beranjak menjadi dewasa, mereka menjadi tua, mereka menjadi alim sepeninggal para sahabat semuanya. Tabi'in, kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Tabi'in memiliki anak-anak. Anak-anak ini diajari oleh mereka, disebut tabi'in sighar. Tabi'in kecil. Belajar kepada yang kabir. Mereka wafat. Berganti. Tabi'ut tabi'in. yang tadinya sigar tabi'in menjadi kibar bagi tabi'ut tabi'in. Begitu silih berganti yang namanya ilmu. Bisa dipahami sampai sini? Sampailah di tahun abad yang ke-14 ini, 1442 Hijriah. Kita belajar dengan siapa? Orang yang hidup zaman kemarin. Sezaman dengan kita, tapi yang tua. Di antaranya ulama yang sepuh, sezaman dengan kita, tapi sudah tua dan sudah wafat. Syekh Al-Albani. Kita tidak ketemu dengan gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kita tidak sezaman dengan gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin. Kita tidak sezaman dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Ibn Uthaymin. Kita sezaman dengan Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani. Kita talabul ilmi kepada ulama-ulama itu. Kibarnya ulama di zaman kita hidup. Kita ini sigar. Tidak tahu apa-apa. Sampai kita talabul ilmi kepada yang kibar. Syekh tersebut sudah wafat sekarang ini. Syekh Al-Albani sudah wafat. Syekh bin Baz sudah meninggal. Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil sudah pada wafat. Yang kita ketemu dengan murid-muridnya para masyayikh itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Rabi', muridnya Syekh bin Baz. Kita ketemu dengan masyayikh di zaman sekarang ini. Syekh Shalal Fauzan, muridnya para ulama zaman dulu. Begitulah yang namanya ilmu. Karena sigar, kita ini yang kecil, tidak akan tahu ilmu tanpa belajar dengan yang kibar. Kibar dalam ilmu dan kibar dalam umur. Bisa dipahami hadirin? Ini. Masyayikh sudah sebada sepuh. Masyayikh umurnya 80-an tahun, 85 tahun. Sepuh. Masyayikh memiliki murid-murid. Yang murid-murid itu diketahui ilmunya oleh masyayikh yang tua, yang sepuh. Syekh Arafat Muhammadi dan masyayikh Syekh Fawaz dan yang lainnya yang kita kenal, masyayikh mereka, tetapi masyayikh muda, masyayikh sigar, karena ada masyayikh yang kibar. Ketika kita tidak bisa ketemu dengan kibar, kita belajar dengan masyayikh yang sigar. Ketika kibar wafat, mereka akan menjadi kibar. Dan kita begitu seterusnya silih berganti. Karena itu kalau ilmu datang dari sigar, dari anak baru kemarin, ilmu datang dari dia yang menyelisih kibar, ini kebatilan. Kenapa? Munculnya ilmu dari otak dia. Di mana dia menyelisih yang kibar. Paham kalimat ini? Karena kamu sigar, kecil kamu. Kau berpendapat seperti ini. Ulama kibar tidak ada yang berpendapat seperti ini. Kamu dari mana? Oh iya, ini karena hasil otodidak, hasil pikiran saya dan perasaan saya. Ah, ini batin. Kalau manusia mengambil ilmu dari mereka-mereka yang sigar-sigar ini, yang tidak pernah belajar dengan yang kibar, itu maknanya pemahamannya datang dari diri mereka yang sigar ini. Maka sesatlah manusia di saat itu. Beda hanya dengan belajar ilmu dengan sigar, tetapi sigar ini mengambil ilmu dari kibar. Sehingga pendapat dan ucapan yang diucapkan oleh sigar sesuai dengan kibar. Maka ini tidak mengapa. Karena kita tidak ketemu dengan yang kibar. Kita ketemu dengan yang sigar, masyayikh yang muda. Dikatakan sigar bok dikira seperti kita, masyayikh yang muda yang tentunya ilmunya lebih jauh dari kita sekali bak. Antum enggak merasa ilmunya dengan masyayikh itu kalah jauh. Karena apa? Karena antum enggak tahu ilmu. Ya. Saya kalah sama dia? Kalah. Kalah dari mana? Karena kita enggak tahu ilmu. Kalau kita tahu ilmu, kita akan kagum dengan seorang yang masyayikh itu. Arafat Muhammad, Syekh Arafat Muhammadi, Masya Allah, ketika beliau berbicara tentang ilmu, keluar dari kepala beliau dengan sanadnya, dengan matanya, dengan marja'nya, tashih wa tadi'ifnya, luar biasa. Apalagi Syekh Abdullah Al-Bukhari yang datang ke Indonesia beberapa kali, ilmu beliau, Masya Allah, kita malu mengatakan saya punya ilmu, saya enggak punya ilmu. Bagi yang tidak tahu, ya tidak merasa kalah, apalagi merasa sihor. Aku tua-tua ding sihor ya, tua umuret trok rikatuli, kecil dalam ilmu, maksudnya seperti itu, tidak tahu apa-apa. Maka ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apa faedahnya? Faedahnya, hati-hati dalam talabul ilmi. Sama-sama mereka talabul ilmi, tetapi ketika mengambil ilmu dari sigar yang menyelisih kibar, maka rusaklah manusia. Sama-sama talabul ilmi. Sigar itu makna lainnya ahlul bid'ah. Sebagaimana disebutkan nanti, di belakang sihar maknanya adalah ahlul bid'ah. Dikarenakan apa? Menyelisih kibar itu artinya dia menyelisih sunnah. Karena kita mengatakan tadi kibar adalah sahabat. Kemudian sahabat yang kecil menjadi kibar. Terus silsilah ilmu. Ketika ada orang menyelisih silsilah ilmu, maka dia jatuh pada bid'ah. Bid'ah pemikiran, bid'ah manhajiyah, bid'ah i'tiqad, bid'ah bid'ah, karena menyelisihi ulama yang ada sanadnya dengan salaf. Bisa dipahami hadirin? Ini. Ada ustaz umamanya. Ya, ustaz. Tetapi pemikiran dia menyimpang dari kibar. Misal dari sisi dia menyelisihi dalam bab lembeknya dia terhadap ahlu bid'ah, ahlu tamyiz, yang dulu sering disebutkan dalam beberapa tahun yang lalu, ahlu tamyiz, orang-orang yang lemah dalam menyikapi ahlu bid'ah, sururiyun dan yang semisalnya. Ini ustaz betul, tetapi dia menyelisih kibar, dia sighar. Menyelisih kibar-kibar itu siapa? Ulama-ulama yang mengikuti salaf, ulama yang sebelumnya. Itu apa? Ilmu dari dulu sampai sekarang. Tahdhir min ahli bid'ah. Al-hadaru wa tahdhiru min ahli bid'ah. Berhati-hati dan memperingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah. Ternyata ustaz ini menyelisih. Maka ini padanya terhadap bid'ah. Kalau manusia mengambil ilmu dari ustaz yang jenis seperti ini, fasad, manusia akan rusak. Boksing penting ustaz. Nak ustaz mok pinter. Oh, zaman siki sapa-sapa ustaz, Pak. Kaidahnya adalah bukan dia titelnya apa, bukan dia panggilannya apa, kaidahnya adalah dia menyelisih kibar atau tidak. Kalau dia menyelisih kibar, maka dia sighar. Kalau kita mengambil pendapat dia yang menyelisih kibar, maka kita akan sesat. Kenapa? Karena dia adalah ahli bid'ah. Menyelisih salaf, para ulama yang tersalsal. Mengambil ilmu dari dulu, dari para ulama yang sebelumnya dan yang sebelumnya. Sehingga tidak ada orang yang datang belakangan lebih alim daripada ulama zaman dulu. Dia harus talabul ilmi dari ulama yang dulu. Karena apa? Ilmu itu dari dulu, turun-temurun. Hah? Tidak kemudian ujuk-ujuk. Ngerti ujuk-ujuk, Pak? Ngerti dewek? Tidak. Hakadza qaul muslimin rahiman wa rahimakum jami'an. Dari sini terdapat sebuah pelajaran penting. Berhati-hatilah dalam talabul ilmi. Sama-sama wujudnya talabul ilmi. Tetapi ketika dia mengambil dari saghir istas'alil kabir, yang menyelisih kabir, maka rusaklah manusia. Walaupun dia bentuknya talabul ilmi. Ngaji, Pak. Nilai sing dikaji Orang kan kadang beralasan, aku bi ngaji kok, aku bi taklim. Oh, iya ya, taklim ya. Ning kok, ning ahlul bid'ah, mengamalkan bid'ah-bid'ah. Oh, ternyata dia taklim kepada ahlul bid'ah. Saghir menyelisihi yang kabir. Dia bela diri, guru kau sepuh, setahunan. Sudah 60 bahkan 70 tahun umurnya, apa masih tetap dikatakan saghir? Ya, ketika dia menyelisih kabir, maka dia tetap dikatakan apa? Saghir. Bisa dipahami hadirin? Ya, mudah insyaallah. Wa salahun nas idza ja'al ilmu min qibalil kabir tabau alaihi saghiru. Kebaikan manusia, ini manusia akan menjadi baik apabila ilmu itu datang dari ulama yang besar, yang tadi saya sebutkan mata rantainya. Kemudian yang kecil-kecil kayak kita mengikuti yang kabir. Ini bagaimana? Tunggu fatwa ulama. Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan fatwa tentang begini sahihnya. Kita mengikuti. Oh itu taklid. Oh bukan. Apa bedanya taklid dengan ittiba? Sama-sama mengikuti orang. Tetapi ketika yang kita ikuti ilmiah, itu namanya ittiba. Kalau kita mengikuti seseorang yang bukan ilmiah, itu namanya taklid. Apalagi ketahuan menyimpang tetap diikuti, itu namanya taklid. Taklidul a'ma, taklid buta. Sudah diketahui, menyimpang tetap diikuti. Kita ini kalau tidak mengikuti mau bagaimana Pak? Jangan mengikuti orang. Terus mengikuti siapa? Kan kadang ada orang begitu ya. Kamu beragama jangan mengikuti orang. Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada tidak mengatakan kalimat itu? Orang mendengar, sering kita aja mengatakan kalimat itu. Ikuti Al-Quran Sunnah, jangan mengikuti orang. Kalimat ini, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu sisi seruannya seakan-akan benar. Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah, jangan mengikuti orang. Dalam kenyataannya, kita beragama kalau tidak mengikuti ulama yang kibar, yang belajar dengan ulama yang dulu, yang ulama yang dulu belajar kepada ulama yang dulu. Lah kita mau belajar melalui siapa? Al-Quran dan Sunnah mau dibaca sendiri dalam memahaminya? Hadirin kami sekalian, Rasul belajar dengan Malaikat Jibril. Para sahabat belajar dengan Rasul, mengikuti. Tabi'in belajar dengan siapa? Sahabat. Silih, mata rantai ilmu. Di dalam mereka belajar otodidak sendiri, lah tidak. Ya seperti itu, Bukhari, Muslim, mereka menimba ilmu. Safar ke sana, safar ke sini. Menulis kitab. Mengambil ilmu. Karena ilmu itu ada pada orang yang lebih dulu. Bukan pada kamu yang baru muncul. Hakata kaum muslimin. Bisa dipahami insyaAllah ya. Kayak kita mau belajar ilmu Al-Quran wa Sunnah hanya berdasarkan terjemahan. Tanpa belajar dengan orang yang kibar, yang lebih dulu dalam belajar. Yang lebih alim tentang Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana mungkin bisa akan mengikutinya. Sehingga kita mengikuti orang. Orang mengikuti orang, mengikuti. Karena itu disebut tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in, generasi yang kedua, kenapa disebut tabi'in? Karena mereka mengikuti sahabat. Sahabat awal. Yang kedua, tabi'in. Kenapa disebut tabi'in? Bahasa Arab, tabi'in kan dari kalimat taba'a. Tabi'in orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'ut tabi'in. Mudaf mudaf ilaih. Tabi'u pengikut. Tabi'in pengikutnya para sahabat. generasi yang ketiga. Kalau generasi yang keempat berarti tabi'in. Pengikutnya para tabi'in, pengikut para sahabat. Generasi yang berikutnya tabi'in. Sampai 14. Apa disebutnya 14, Pak? Ya, enteng waktunya tabi'in. Tabi'in. Begitu waqom semin. Tidak bisa orang belajar agama dengan sendirinya. Dia harus mengikuti yang terdahulu yang menjadi pijakan ulama al-kibar. Hakada ikhwan. Sehingga kalau ada orang berbicara tentang agama, ternyata dia menyelisih yang kibar, dia yang salah. Karena al-barakatu ma'akabirikum. Barakah itu bersama akabirikum. Orang-orang yang besar dalam hal ilmu. Hakada. Bisa difahami? Kalau kita ambil contoh Yahya Hajuri, Yahya bin Ali Al-Hajuri, syekhnya Hajaurah Hajuri. Ini kibar atau sigar? Kibar. Di waktu itu muridnya Syekh Mukbil yang menggantikan Syekh Mukbil duduk di kursinya mengajar di negeri Damaj. Asalnya kita banyak belajar di sana. Diambil ilmunya, dilulukan Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Kemudian sekarang ditinggalkan oleh umat. Kenapa? Dikarenakan yukhaliful kabir. Dia menyelisihi ulama yang kibar. Menyelisihi Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Salafuzan. Menyelisihi para ulama. Maka dia sigar. Ista'sa alil kabir. Dia sigar menyelisihi yang kabir. Sama umat ditinggalkan. Kalau dari sisi hafalannya, luar biasa. Mampu menghafal sekian banyak kitab. Ini, kalau berbicara yang keluar dari orang yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas ya? Tentunya Syekh mengangkat seorang sebagai pengganti. Ilmunya sudah diketahui. Orang sembarangan maksudnya, Pak. Kira-kira jenengan apa dipilih pengganti Syekh Mukbil? Ya, tahu diri lah, Pak. Masa saya ganti. Dulu Muhammad Al-Ma'bari, Masya Allah, banyak orang datang ke sana. Artinya diambil ilmunya. Tapi ketika Istas Alil Kabir, dia menyalahi yang kabir, tinggalkan lewat. Dia bergaul dengan Houthi Syiah. Hakadha khumsul min ikhwan. Maka talabul ilmi ini harus hati-hati, jangan sembarangan. Karena kalau kita salah dalam mengambil ilmu, bukan kita menjadi baik, tapi kita menjadi apa? Rusak. Dengan salah kita mengambil ilmu aja. Sembarangan, sing penting ngaji. Oh tidak. Hagalah. Ya. Di negeri kita Indonesia ini, dulu beberapa orang kita ambil ilmunya. Kita ambil ilmunya. Tapi tatkala menyimpang, menyelisih yang kabir, Dzulqarnain umpamanya, dulu kita ambil ilmunya. Yang pernah duduk di hadapan Dzulqarnain, hafalannya kuat. Banyak maksudnya hafalannya. Ya sekuat-kuatnya wong Indonesia, Pak. Ya. Para penggemarnya mengelulukan sekali. Dzulqarnain, Dzulqarnain, Dzulqarnain. Tetapi menyelisihi para ulama. Syekh Rabi bin Hadi Madkhali berbicara tentang ini. Dalam hal ini penyikapan terhadap di antaranya televisi roja atau radio roja waktu itu. Ingatkan media yang di situ terdapat al-haq, di situ juga terdapat al-batil, tinggalkan. Jangan kau dengarkan. Man kan yahtami aqidatihi fala yasma. Seorang yang dia mementingkan akidahnya agar jangan rusak, maka dia tidak akan mendengar media yang seperti itu. Ya memang betul di situ ada kebenarannya, tapi di situ ada penyimpangannya juga. Maka orang yang ingin selamat tidak akan mendengarkannya. Nah, Dzulqarnain malah membela-bela media tersebut dan sekarang ini bergabung sama mereka. Ini contoh di negeri kita. Sosok orang ini menyelisihi kibar, maka ditinggalkan oleh umat yang ingin untuk menjaga akidahnya, tidak mau lagi talabul ilmi dengannya. Hakadha ikhwan. Begitu, seterusnya begitu, seterusnya silih berganti, silih berganti. Besok entah bagaimana lagi, mungkin kita akan mendapati orang-orang yang dulu kita ambil ilmunya, kita kenal dia sebagai orang yang baik, lurus manhajnya. Tapi tatkala muncul dari dia ucapan-ucapan yang menyimpang dari manhaj yang hak, menyelisihi al-kibar, maka orang ini pun kita tinggalkan, walaupun dulu dia kibar di antara kita, walaupun dulu dia adalah orang yang kita lulukan, yang kita cintai, tapi sekarang ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia sighar mukhalifu istasa alaihi al-kabir, dia menyelisihi yang kabir. Loh, tapi kan guruku biyen tuli, dia ustadku, saya duduk dengannya dulu sebelum dia menyimpang. Setelah dia menyimpang menyelisih yang kabir, apakah engkau akan tetap duduk dengannya dan telah beli ilmi kepada dia? Ya, berarti anda akan hancur dengan sebab itu. Ucapannya Umar sangat jelas. Fasadun nas idza jal ilmu in kibali saghir ista'sa al kabir. Rusaknya manusia ketika dia mengambil ilmu dari saghir yang menyelisihi kabir. Hadirin, rusak. Dia nekat, tetap akan saya ikuti walaupun dia salah. Oh ya sudah, berarti kamu memang tidak menginginkan mengikuti yang hak, tetapi kamu memang menginginkan mengikuti yang diucapkan oleh guru. Kamu taklidul a'ma. Hakadah ikhwan dalam beragama. Hah? Kita jangan mengikuti yang salah karena resikonya dalam neraka. Jangan karena dia sosok guru yang kita dulu ambil ilmunya, ketika menyimpang tetap kita ikuti. Kita ini di hadapan kita ada surga dan neraka. Jangan karena kita mengikuti seseorang tokoh yang menyimpang kemudian kita rela masuk dalam neraka. Saya tahu guru saya menyimpang, tapi lah saya enggak kepenak, ya tetap saya ikuti. Lah nanti resikonya neraka. Ya ora apa-apalah daripada orang kepenak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga dan neraka engkau sampingkan gara-gara engkau orang kepenak kami gurumu. Hah? Tentunya tidak seperti itu. Dulu sosok Ja'far Umar Talib kita ambil ilmunya, tapi begitu menyimpang dan menyelisih yang kibar, Syekh Rabi sudah menasihati, menelpon sekian kali, terjadi dialog, penasihatan asatidah juga seperti itu dengan beliau, tapi beliau tetap seperti itu. Ya sudah, ditinggalkan walaupun kita dulu adalah muridnya, karena kita dituntut mengikuti yang hak, bukan mengikuti sosok seseorang tertentu. ketika dia menyimpang, maka kita tidak mengikutinya, walaupun dia adalah guru kita, bahkan panglima, ya, laskar jihad, pimpinan kita. Pimpinan kita bukan dulu Pak Bian itu. Zaman itu begitulah yang namanya thalabul ilmi, cara. Kalau dengan kalau begini antum enggak paham bagaimana caranya memahamkannya. Ucapannya Umar bin Khattab memberikan kepada kita satu faedah, hati-hati dalam thalabul ilmi, nimba ilmu itu hati-hati, hati-hati, salah-salah engkau rusak, engkau menjadi baik karena salahnya sang guru yang kamu ambil. Hakad ikhwan Al-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawadu'u liman 'allamakum wa tawadu'u liman tu'allimun. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengucapkan sebuah kalimat yang berisikan adab. Adab seorang alim dan adab seorang talibul ilmi. Tawadu'u liman 'allamakum, bertawadu'lah engkau kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadamu. Sikap kita sebagai talib penuh dengan menghormati, ngajeni, memuliakan kepada ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmu kepada kita. Tawadu' kita sopan di hadapannya, jangan mencelanya. Tawadu, kita merasa bahwa diri kita ini butuh ilmu, dia seorang yang membawa ilmu, kita jahil, kita tawadu. Tawadu merendah, apa rendah hati. Yang baik rendah diri apa rendah hati, saya kurang tahu itu. Kalau yang minder rendah hati ya, apa rendah diri? Antum saja berbeda pendapat. Yang minder itu apa rendah diri? Kalau yang rendah hati, yang terpuji, gitu ya. Dia hebat, tetapi dia rendah hati, ya betul rendah hati. Hatinya merendah. Sing gembelengan itu malah sing tercela. Ya, tidak ada tawadhu'nya. Rasul mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang dia bersikap tawadhu', rendah hati karena Allah, dia punya kemampuan tapi dia menyembunyikan atau dia tidak menyebut-nyebutnya. Suatu saat dia tampilkan kemampuannya karena memang dibutuhkan. Mengajarkan Al-Qur'an umpamanya, mengajarkan ilmu Al-Qur'an dibutuhkan. Dia harus mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi tahsinnya, dari sisi tajwidnya, dari sisi makharijul hurufnya, dari sisi sifat-sifat hurufnya, dia harus berikan yang terbaik. Dan dia mampu. Dan dia sampaikan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Dari sisi bacaannya, masya Allah, indah. Tidak mengapa. Tidak kemudian lahisin tak elek-elek nabai. Walah, kok muridmu elek kabeh. Wong gurune main be. Muridnya kadang kala elek, gimana Pak? Gurunya sudah maksimal, muridnya balelo, ora paham-paham dan telmi. Tahu telmi Pak? Telat mikir. Ya. Maka dia tampilkan kemampuannya bukan karena kesombongan, tapi karena memang ta'limun nas. Bukan karena kesombongan. Ketika tidak ngajar, ya biasa dengan ikhwan yang lainnya, biasa. Orang tidak tahu keutamaan orang ini. Orang yang gak kenal, mungkin tidak memanggil dia ustaz. Orang yang kenal enggak ngajeni. Ya. Karena dia samiakun yang lainnya sama. Tidak ada baju taruh di sini kalimat ustaz begitu atau pakai apa? Tidak. Itu sering terjadi. Ada orang enggak kenal dengan ustaz-ustaz ngobrol bareng. Ya. Nanti ini siapa yang ngajar? Oh, dia tidak tahu ustaz. Padahal yang akan ngajar yang baru ngobrol. Ditakoni, nanti ini yang ngisi di sini ta'lim siapa ya? Padahal ustaznya. Jawabnya, nanti ya jadi lihat siapa yang ngisi. Begitu pas waktunya, ustaznya ngajar, kupung kies ini. Orang kenal ustaz. Ya memang seperti itu, tidak nampak. Tawadu. Kita sebagai talib ilmi, tawadu kepada orang yang alim. Demikian pula, orang yang alim hendaknya tawadu kepada orang yang belajar ilmu. Ngajeni, ngopeni, nyayangi. Seorang ustaz harus berakhlak akhlakul karimah terhadap para tulabnya. Karena mereka orang-orang yang siap mengambil ilmu darinya. Sehingga saling bertawadhu dan ini menyebabkan tersampaikannya ilmu dengan baik. Dari ustadz kepada murid, murid menyerap ilmu dengan baik dari ustadz. Ustadznya menyampaikan ilmu dengan baik. Murid pun menyerap dengan baik. Bisa dipahami hadirin? Ini adab dan akhlak. Karena memang yang namanya ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Ilmu dia harus dibarengi dengan adab. Ilmu tanpa adab malapetaka. Akan membawa dia kepada titik kesombongan, al-kibru. Ujub. Bangga diri dengan kemampuan yang dia miliki. Sehingga ilmu harus dihiasi dengan apa? Adab. Sopan santun yang tinggi. Kalau tidak, maka akan menyebabkannya terafa, mengangkat dirinya sendiri. Apalagi dia sudah seperti itu, murid-muridnya terlalu berlebihan dalam memujanya. Dia ngambang, tidak nempel nang lemah. Paham ini kalimat? Saking sombongnya, melakunya nang awang-awang. Ngerti-ngerti kok kejeglong, tiba ambruk, setruk dari Pak. Setruknya manhaj dia menyimpang pada kebatilan dan kebidaan. Karena tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Sudah kadung dia sudah duduk di pang yang kelima. Ya, apalagi pang yang ketujuh. Ketika dinasihati tidak mau menerima nasihat. Akhirnya terkena badai angin topan jatuh gejret Pak. Ya. Sangat berat sekali. Hadirin kaum muslimin, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kesimpulannya adalah mari kita talabul ilmi. Namun talabul ilmi tersebut harus dibarengi dengan ketelitian kepada siapa kita belajar ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.